Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yisir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita banyak melakukan aktivitas di bulan suci Ramadan ini, mudahan amal ibadah yang kita lakukan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan menjadikan diri kita sebagaimana tujuan dari puasa dan ibadah yang lain adalah mencapai takwa. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang akan kita baca kali ini melalui kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi yaitu surah At-Taubah ayat 123. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qatilulladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Hai orang-orang yang beriman, pergilah orang-orang kafir yang ada sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan darimu, dan ketahuilah bahwasannya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk berbicara masalah jihad. Pembicaraan jihad mengenai kelompok yang pergi belajar sebagai pemisah antara pembicaraan yang berhubungan dengan jihad bertujuan untuk mengajarkan kita bahwa setiap orang harus pergi belajar dan mengajarkan kepada orang yang lain. Setiap muslim perlu belajar dan mengenal sebab kenapa dia harus berjuang dan bagaimana cara berjihad yang benar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah menggunakan ya'un nida, kata panggilan keimanan. Perangilah orang-orang kafir. Qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Perangilah orang-orang kafir yang ada di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan darimu. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang salah mempersepsikan orang untuk berjihad, dan gencar-gencarnya Indonesia pada akhir-akhir saat ini digencarkan masalah teroris. Identik teroris dengan jihad itu sudah salah kaprah, karena Islam di sini menyatakan ada porsi-porsi, di mana ada bab jihad di situ berlakunya bagi umat Islam. Kapan? Ketika umat Islam diperangi oleh non-muslim. Sementara kalau kita yang berada, ataupun Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam fatwanya mengenai dengan bab jihad mengatakan, kalaulah kita diam-diam lantas diberikan satu ancaman, kemudian kita membom, itu bukan dikatakan jihad, Ustaz. Ini yang perlu kita luruskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang intinya Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan makna jihad adalah pemaknain kehidupan kamu itu penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul kita berbuat ya karena Allah. Bukan berarti kita tidak memperlakukan jihad itu sendiri. Lebih luas lagi pembahasan kita akan dipaparkan Ustaz kami, Ustaz Zainal. Kami silakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Safiar. Para pendengar yang dimuliakan Allah, prolog yang disampaikan oleh Ustaz Safiar dapat kita kembangkan. Ada jihad, ada teror. Ayat ini mengajak kita untuk berperang karena ada yang memerangi. Qatilu, perangilah. Bukan uqtulu, bunuhlah. Teror itu membunuh. Membunuh orang yang tidak bersalah. Sementara perang itu terjadi karena ada dua kelompok yang telah bersiap-siap dengan persenjataan masing-masing sehingga terjadi peperangan. Biasanya pada zaman Nabi Muhammad, sebelum perang antar dua kelompok besar, ada perang individu sebagai uji coba. Jadi ada Hamzah pernah diajak, ada 3 orang dari kelompok Nabi dan 3 orang dari kelompok kaum kafir Quraisy diminta untuk beradu sebelum berperang. Jadi semuanya dua-dua kelompok ini membawa persenjataan. Itulah namanya perang, yang di negara manapun itu pernah terjadi perang. Indonesia pernah terjadi perang sampai 360 tahun lamanya. Ini merupakan bukti bahwa peperangan itu adalah suatu yang diakui oleh negara manapun, walaupun tetap saja dibenci. Untuk itu kita menemukan ada tentara di mana-mana sebagai persiapan agar dia tidak diserang dari luar. Sementara untuk mengatur keamanan dari dalam, maka diperlukan adanya pengaturan yang dibingkai oleh Kepolisian Republik Indonesia. Jadi pada ayat ini, sebelum kita mengkaji tentang jihad dan teror nantinya, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala meminta kepada orang mukmin untuk memerangi orang kafir dan untuk bersifat keras terhadap mereka. Karena apa? Karena kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah dan kaum kafir Quraisy yang berada di sekitar Madinah, itu merongrong keberadaan kota Madinah itu sendiri. Kita ketahui bersama, jangankan yang berada di sekitar Madinah, di dalam Madinah pun Nabi Muhammad dirongrong dengan keberadaan kaum munafik, kaum Yahudi yang mulai ingkar janji dan melanggar kesepakatan Madinah yang telah disepakati bersama. Untuk itu, ketika kesepakatan dilanggar, ketika mereka telah mengadakan persiapan untuk berperang, maka tidak ada kata dalam Islam kecuali ketika Anda menantang, kita pun melawan, kan begitu. Bukan berarti Islam ini pukul pipi yang kiri, berikan pipi yang kanan, bukan bersikap toleransi pasif seperti itu. Ada masanya ketegasan itu diperlukan, dan kita menemukan di Indonesia sendiri supremasi hukum kalau misalnya tidak tegas bentuknya, maka akan ada kececeran, kebocoran, pelanggaran-pelanggaran selanjutnya, dan itu akan lebih berbahaya kalau tidak dicegah dari awal. Begitulah komando atau kumandang perang yang diajukan oleh Islam itu mencegah kemudorotan yang lebih berbahaya lagi. Begitu juga lah separatis yang ada di Indonesia itu dicegah sedemikian kecil supaya tidak ada lagi ekses dan dampak yang lebih besar timbul akibat pembiaran dan pengabaian seperti itu. Maka ayat seperti ini sangat logis ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang beriman untuk berperang terhadap kaum kafir yang telah merongrong kemerdekaan Nabi Muhammad dan umat Islam yang berada di kota Madinah. Itu terkait dengan perang yang kita semua tahu dan maklumi bersama. Kemudian masalah teror. Teror itu sendiri memang betul kata Ustaz Sapir, tidak sama dengan jihad, karena teror itu sebenarnya mengancam, mengintimidasi, tidak pada tempatnya. Jadi ada orang tua mengancam anak supaya belajar, itu bukan teror. Anakku belajar sekarang atau mau jadi pengemis di masa depan. Harus dibedakan ya, Ustaz, ya. Itu memang mengancam, tapi mengancam ini membangun, belajar. Bisa dikatakan satu bentuknya mengancam dengan bentuk tasyji, iya, dalam belajar, kemudian dalam menteror disebut dengan terhib ya. Iya. Sementara menteror ini kan menakut-nakuti orang yang benar. Betul. Kita menemukan karena bagaimana dulu negara komunis itu menteror, seperti di Soviet itu menteror umat Islam untuk melakukan aktivitas agamanya, sehingga menjadi takut. Bagaimana Eropa seperti Perancis yang katanya sebagai negara merdeka menteror umat Islam yang pakai jilbab tidak boleh sekolah. Ini kan bentuk-bentuk peneroran. Bagaimana Perancis yang merupakan budaya model terkenal di dunia, Anda boleh pakai apa saja boleh, kok pakai jilbab dilarang? Ini kan merupakan aplikasi ajaran sebuah agama yang diakui keberadaannya di dunia. Kenapa? Inilah menteror karena tidak pada tempatnya. Negara menteror rakyat itu lebih sering daripada rakyat menteror negara. Jadi ketika ada kita tidak mengesahkan pembunuhan yang terjadi 6 orang di Marriott dan di Ritz-Carlton pada beberapa bulan yang lalu, kita tidak membenarkan. Tetapi itu jumlahnya cuma 6 orang dibandingkan sarana transportasi yang carut marut di Indonesia, kereta api yang tabrakan membunuh sampai ratusan dan ribuan, terkadang kapal tenggelam, bahkan pesawat terbang jatuh mati begitu banyak. Ini adalah bentuk-bentuk teror yang mematikan orang lebih banyak jumlahnya daripada 6 orang. Ketika 6 orang kita bisa nangis, tentu saja yang ribuan dan ratusan juga kita harusnya menyesal. Dan bukan sekedar itu, ada tasjid, kata Ustaz Sapiar. Bagaimana mengantisipasi sarana transportasi yang carut marut ini? Bagaimana mengantisipasi banjir bandang yang mematikan ribuan orang? Bagaimana mengantisipasi banjir di tengah-tengah kota? Ini adalah bentuk teror yang dilakukan negara terhadap rakyatnya karena tugas yang diemban terhadap dia tidak dilaksanakan secara maksimal. Dan ini juga adalah bagian dari tugas rakyat. Betul. Iya. Para pendengar RR yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jabaran ini sangat luas sekali bila kita kaitkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena bagaimanapun kita tidak bisa terlepas daripada mengambil pelajaran dari sisi-sisi Al-Qur'an untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang perlu jadi catatan di sini, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal yajidu fikum ghilzatan, dan hendaklah mereka menemui kekerasan darimu. Jadi kalau orang yang memerangi Islam ataupun yang dikatakan Ustaz Zainal tadi ini, Ustaz, orang menteror, kita juga apakah menteror harus kita lemah diri ini, Ustaz? Ya, Syekh Yusuf Qardhawi mengatakan teror yang dilakukan oleh rakyat itu akses dari teror dilakukan oleh pemerintah dan negara, terutama di Mesir sana. Bagaimana arogannya dan bagaimana tiraninya pemerintah Mesir sana sehingga terjadilah teror yang dilakukan oleh rakyat. Memang ada garis keras yang menteror ada sebab atau tidak ada sebab, memang hobinya menteror. Tapi ada juga yang teror itu akses dari perbuatan negara itu sendiri. Maka jangan melulu menyalahkan rakyat kalau misalnya kita sendiri sebenarnya telah menebar teror di mana-mana. Tidak ada rasa aman, kita naik transportasi takut tabrakan karena carut marutnya. Nah, itu merupakan bagian dari kesalahan kita, kemudian kita melimpahkan kesalahan pada orang lain. Saya rasa tidak begitu. Di sisi lain, Ustaz Sapiar, bahwa jihad yang Ustaz Sapiar katakan tadi, kita sepakat bahwa jihad itu adalah fardu ain. Betul. Setiap individu harus berjihad bersungguh-sungguh, baik masyarakat ataupun pejabat ataupun pengurus pemerintahan dimanapun, sesuai dengan bidangnya. Sesuai dengan bidangnya. Bidang masing-masing. Misalnya tadi bagian transportasi untuk membaguskan safety, transportasi semua yang memberikan bagaimana pengamanan. Jalur mudik ini menjadi aman. Betul. Tidak terjadi tabrakan, karena kita ketahui setiap jalur mudik pasti kita menemukan tingkat kecelakaan yang begitu tinggi. Kenapa tidak dilebarkan jalannya, misalnya kan begitu? Kenapa tidak dijaga polisi yang begitu banyak? Kenapa tidak ditempatkan pada tempat-tempat yang bahaya misalnya? Walaupun mereka sudah bertugas, tetapi ada masanya perlu lebih ditingkatkan lagi. Jadi mungkin bisa dibuat lagi, Ustaz, sisi jihad ini terminologinya apa, pemaknaannya ini kompleks ya, Ustaz ya. Iya. Jadi betul-betul kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan bidangnya. Buruh ya buruh, berlaku buruh yang baik. Kemudian guru, berlaku guru yang baik. Kemudian pejabat, berlakulah dengan pejabat yang baik. Nah, ada satu sisi, apakah ketika mereka dalam melakukan ini, Ustaz, melakukan pekerjaan, mereka meninggal ya dalam pekerjaan, apa dikatakan syahid itu, Ustaz? Iya, termasuk kata-kata jihad, karena disebutkan barang siapa yang berjihad atau mati. Jadi kata-kata yang berjihad atau mati sementara dia berada dalam jalan Allah, maka dia termasuk dalam kategori fisabilillah tadi. Jadi cuman bedanya dengan mujahid yang perang di jalan Allah tidak dikafankan. Betul. Karena baju itu yang dipakai, sementara yang tabrakan karena memang dinas pekerjaan dia, atau karena silaturahim, atau karena ada ibu yang mengandung kemudian meninggal anaknya di dalam, atau ibunya juga meninggal, semua adalah bagian, atau jemaah haji meninggal di tanah suci, atau pelajar yang belajar meninggal di pesantren atau pulang sekolah tabrakan, semua adalah bagian dari jihad. Karena semuanya adalah diperlukan kerja keras dan maksimal. Betul. Para pendengar RR yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paparan dari paparan telah kami sampaikan. Apa yang disampaikan moga bermanfaat bagi kami pribadi. Saya Safiar didampingin dengan Ustaz Zainal mengucapkan mohon maaf dan syukran jazilan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.